Amuti, ya. Alhamdulillah malam ini dari keluarga besar Elsinta serang sekali. Karena apa? Antusias dari masyarakat Karanganyar begitu besar. Iya luar biasa. Ya. Alhamdulillah ini. Ibu. Satu kota Tegal kesini semua. Iya betul. Cuma meh nonton Elsinta. Nonton Mbak Oo. Bu, nanti ada yang nyimbang lagu enggak Bu sama Elsinta Bu? Ada yang nyimbang lagu tidak? Oh tidak, dengarkan saja. Oh, oke iya, deh. Iya. Ya monggo Muti. Semua lagu Gun Anta dihadirkan bareng Elsinta. Sai Music. Liu jari him, kong la tu ho hiro ma fi him, wa ba gang tu sa son a var. Kaya ta fa mor, wa ba nang tu ana, an ni bi la li ka hus tu mina, wa wa ja tu an ni ho si, ba til ka ma go hi.